الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. المثال الثالث. نعم. واحد يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب. طيب، قالوا عليكم عليه. يعني إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. Hadid yang dijadikan syubhat oleh mereka bahwa sunnah salaf menakwilkannya. Dan sesungguhnya aku mendapati nafas ar-Rahman dari arah Yaman. Ta'liqnya qalu innakum tu'awiluna hadzal haditha. Qalu innakum tu'awiluna hadzal haditha. لأنكم لا يمكن أن تقولوا لا يمكن أن تقولوا إن لله نفسا لا يمكن أن تقولوا إن لله نفسا يهب من قبل اليمن. إن لله نفسا يهب من قبل اليمن كما هو ظاهر الحديث. كما هو ظاهر الحديث. Mereka mengatakan, mutawil mengatakan, sesungguhnya kalian wahai ahlus sunnah telah menakwilkan, akan menakwilkan, ya, kalian menakwilkan hadis ini. لأنكم لا يمكن karena sesungguhnya kalian tidak mungkin antakulu tidak mungkin kalian mengatakan inna lillahi nafasan yahubbu min qibalil yaman tidak mungkin kalian mengatakan bahwa Allah punya nafas, ya, nafas yang bertiup dari arah Yaman. Tidak mungkin kalian mengatakan Allah punya nafas yang bertiup dari arah Yaman. Kama huwa zahirul hadith, sebagaimana itu lahiriah hadith. Jika dimaknai sesuai lahiriahnya, menuntut diartikan Allah punya nafas, ya, nafas itu bertiup dari arah Yaman, dan kalian tidak mungkin mengatakan itu, ya, kalian tidak mungkin mengatakan itu, sehingga kalian terpaksa menakwilnya. Nah, ini. Baik, wal jawab. أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير الشك غير شبيب وهو ثقة. قلت: وقد قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. طيب، jawabannya hadis ini dari segi riwayat, ya, penjelasan dari segi riwayat dulu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari hadis Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ala innal imana yaman, ketahuilah bahwa sesungguhnya keimanan itu yaman. Ya. Ini adalah rekomendasi, yakni pujian bagi orang-orang Yaman. Ya, bahwa mereka adalah ahlul iman. Mereka adalah orang-orang yang ya, beriman. Wal hikmatu yamaniyah, hikmah itu yamaniyah. Begitu pula pujian bagi mereka bahwa mereka orang-orang yang punya hikmah. Wa ajidu nafas rabbikum min qibalil yaman. Dan aku mendapati ya, nanti akan datang ya, bahwa nafas di sini maksudnya adalah pertolongan ya, pertolongan Rabbmu datang dari arah Yaman. Nah, yakni ditafsirkan demikian. Ya, memang tidak bisa diartikan itu nafas dengan makna nafas yang kita pahami secara makna bahwa Allah punya nafas dari arah Yaman, memang tidak bisa diartikan begitu. Nah, wala fi majma'iz zawaid, dia berkata dalam majma'iz zawaid, rijalu rijalu sahih, rijalnya adalah rijal hadis as-sahih. Yani rijal as-sahih, rijal sahih al-Bukhari dan Muslim. Ghaira Shabib, ghaira Shabibin wa huwa thiqah. Selain Shabib, Shabib bukan rijal as-sahih, bukan rawi yang ya ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi dia, dan dia thiqah. Ya. Statusnya thiqah meskipun bukan rijal as-sahih. Nah. Qultu, aku berkata, wa kadza qala fi takrib. Kata Ibn Utsaimin, qultu, aku berkata, wa kadza qala fi takrib. Ya, begitu pula ya, dalam dia berkata dalam at-Takrib, yaitu Ibn Hajar, Ibn Hajar berkata dalam at-Takrib, Takrib at-Tahdzib, tentang Shabib, thiqatun min ats-tsalitsah, thiqah dari tabaqah ketiga, wa qad rawal Bukhari nahwahu fi at-tarikh al-kabir, dan sungguh Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis yang semisal dengan ini dalam At-Tarikh Al-Kabir. Baik. Ini keterangan tentang kapsan riwayat ini. Kemudian hadal hadithu ala zahiri, nah ikra. Sekarang masuk ke penjelasan makna, tafsirnya, takwilnya. Wa hadal hadithu ala zahirihi wa nafasu fihi ismu masdarin, ismu masdari nafasa yunafisu tanfisan, mithlu farraja yufarriju tafrijan wa kharajan. Hakadha qala ahlul lughati kama fi nihayah wal qamus wa maqais wa maqaisil lughah. Kata Syekh Rahim rahimahullah, hadis ini ditafsirkan di atas lahiriahnya, sesuai lahiriah. Tidak ada penakwilan yang kalian inginkan untuk menyerang ahlus sunnah jamaah ba'dil ahlus sunnah jamaah dalam telah melakukan penakwilan semisal dengan penakwilan kalian. Ya. Al-Sunnah al-Jamaah menafsirkannya sesuai lahiriah maknanya. Tidak ada penakwilan. Ya, karena nafas, kata an-nafas ya, pada hadis ini adalah ismu masdar. Ismu masdar. Yaitu ismu masdari nafasa yunafisu tanfisan. Ya. Fi'il nafasa yunafisu. Nafasa. Ya. Nafasa artinya apa? Nanti akan datang, yaitu menolong keluar dari kesulitan gitu, memberi solusi. Yunafisu mudari'nya. Fi'il madhinya nafasa, mudari'nya nafisu, masdarnya tanfisan. Adapun isim masdarnya an-nafas. Jadi masdar nafasa yunafisu adalah tanfisan, itu masdar. Adapun isim masdar, adapun nafas, an-nafas adalah isim masdar. Ya. Masdar itu kan sama ya, strukturnya sama dengan fi'ilnya kan? Yakni huruf-hurufnya sama. Strukturnya sama, jumlah hurufnya ya. Adapun isim masdar, dia semakna dengan masdar tapi beda strukturnya, kan begitu. Jadi an-nafas tidak bisa dikatakan masdar dari nafasa yunafisu karena masdarnya tanfisan, tapi itu isim masdar, yakni semakna dengan tanfis dari segi makna. Mithlu seperti farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Farraja yufarriju masdarnya tafrijan. Isim masdarnya farajan, yakni farajan isim masdar semakna dengan masdar tafrijan. Demikianlah yang dikatakan oleh ahli bahasa sebagaimana dalam An-Nihayah, An-Nihayah fi Ghoribil Hadis. Ya. Karya Ibnu Al-Athir. Wal Qamus yang dimaksud di sini, An-Nihayah yang dimaksud apa? An-Nihayah fi Ghoribil Hadis li Ibnu Al-Athir. Wal Qamus, Al-Qamus yang dimaksud di sini Al-Qamus Al-Muhit. Al-Qamus Al-Muhit lil Fayruz Abadi. Wa huwa Farisiyun. Wa Farisiyun. Yani keturunan orang Persia, keturunan Persia. Baik. Wa maqayis al-lughah li Ibn Faris. Penulisnya adalah Ibn Faris. Nah. Maqayis al-lughah li Ibn Faris. Kemudian dinukil di sini. Qala fi maqayis al-lughah. Tafadhal. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. Kata Ibn Faris dalam kitab Maqayis al-Lughah, an-nafas maknanya kullu syai'in, segala sesuatu, yufarraju bihi an makrub, yang dilepaskan dari kesulitan, kesusahan. Ya, yang yufarraju bihi, dilepaskan dengannya, bihi, yani bin nafas, kullu syai', segala sesuatu yang yufarraju bihi, yang dilepaskan dengannya, dibebaskan dengannya, an makruh, dari kondisi bahaya, kondisi sulit, kondisi susah. Jadi apa itu? Ya, pertolongan, solusi, makhraj, yang dengannya seseorang keluar dari mara bahaya, keluar dari kondisi genting, dari kondisi sulit. Itu makna nafas. Baik, jadi jelas ya, saya kuno makna hadis. Saya kuno makna hadis anna tanfis Allah taala 'anil mu'minina yakunu min ahli al-yaman. Jadi makna hadis ini bahwa pertolongan Allah taala yang merupakan solusi bagi kaum mukminin keluar dari mara bahaya, kondisi genting mereka, kesulitan mereka, ya, dari orang-orang kafir, ya, itu datang dari arah Yaman, datangnya dari ahlul Yaman, dari penduduk Yaman. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa ha'ula'i humul ladzina qatalu ahla riddati fa fatahu al-amsara fa bihim nafas ar-rahmanu 'alal mu'minina al-qurubat." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil na'am dari majmu' fatwa Syekhul Islam. Mereka yang dimaksud ahlul Yaman, mereka adalah orang-orang yang telah memerangi ahlul riddah. Orang-orang yang murtad di era khilafah Abu Bakar As-Siddiq, di awal khilafah Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang-orang yang murtad, baik yang murtad kembali kepada kesyirikan sebelumnya menyembah berhala maupun yang murtad karena mengimani Nabiul Kadzab, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yaitu dengan pengikutnya Banu Hanifah. Nah, Ahlul Yaman adalah pasukan yang besar yang tergabung di situ. Ya, mereka adalah penentu kemenangan. Ya, Wafatahul Ansar, dan mereka juga Ahlul Yaman, pasukan besar yang bergabung dalam pasukan-pasukan yang diutus, ya, oleh Khalifah dalam futuhat yang dimulai dari era Khilafah Abu Bakar, lanjut di era Umar sampai Uthman. Nah, Ahlul Yaman selalu ada di tengah-tengah mereka sebagai penentu. Nah, ada namanya Banu Tamim itu, mereka jago perang, berani dan ahli. Fayyid, fabihim nafas al-Rahman wa al-Mu'minin al-Qurubat. Maka dengan mereka lah, dengan kehadiran Ahlul Yaman di tengah-tengah pasukan itu, Allah Ta'ala menolong kaum mu'minin keluar dari kondisi-kondisi genting mereka dalam peperangan-peperangan melawan orang-orang kafir. Itulah yang dimaksud dengan wa ajidu nafas rabbikum min kibalil Yaman. Jangan diartikan nafas seperti nafas yang diinginkan oleh kalian, kemudian kalian mengatakan Ahlus Sunnah harus menakwilnya karena tidak mungkin ada nafas Allah bertiup dari arahnya, itu memang tidak mungkin. Tapi nafas di sini bukan nafas itu yang dimaksud. Kalian tidak tahu lugah. Nah, kalian ini tidak mengerti bahasa. Jadi ini tuh zahir hadis. Ini lahirnya hadis. Karena dalam bahasa nafas itu artinya apa yang telah kita dengar penjelasannya ini dari ahli lugah dinukil Ibnu Athir dalam Nihayatul Hadis, Fairuz Abadi Farisi, seorang Farisi yang ahli bahasa, dalam Al-Qumus Al-Muhyidh Ibnu Faris dalam Maqayis Al-Lughah menjelaskan itu maknanya, pertolongan maksudnya di sini. Nah, kullu syai'in yufarraju bi an makruh. Baik, batal lagi ya. Ini yang ketiga ya. Batal lagi syubhat mereka. Barakallahu fikum. Al-mithal ar-rabi' fi ma ba'd insyaallah. Barakallahu fikum. Fadhil jazakumullah khairan.